Saestuna nung sahanu terang kana hirup wae isukan mungguh lalakon salawasna kumadalang kauger ku gunungan di watesanan Balebat tancep kayon namangsana urang mo bisa majar kumaha. Hirup urang poe ieu nu majar sakolepatan lampah urang poe ieu nu puguh sajorelatan urang esian eulis ku carita urang duaan mungguh lalakon apan aya mimitina sanajan urang teterang kumaha lekasanana cenah geuning hirup mah anjang-anjangan taralana ibarat cahaya bulan. Emas itu bulan di langit ku ingin asri gamulang lir pamungke bidadari ieu pujang ulah samar apan eta putri digedengeun prameswari jaga ya ujang mun hidup jadi narpati. Tapi bet aya kalana geuning anu gelis anu endah ngahian duka kamana kari diri nanti aku tilem rasa rosa dudepun rejeng leungiteun. Ujang kudu ngarti masin surti nu ngahiang anu tilem tilemna datang jeung indit silih baganti teuana lir cahaya katumbiri ujang ulah samar satur nu kumelit nara aya nu abadi iwal ti Gusti yang widi, gamulang lir pamente widadari ujang ulah samar apan eta putri tiga dengan prameswari jaga ujang mun jadi tapi bet aya kalana geuning mah anu gelis anu endah ngahian duka kamana kari diri nanti anu tilem rasa rosa dudepun rejeng leungiteun uma ujang kudu ngarti masin surti nu ngahiang anu tilem tilemna sadatan jeung indit silih baganti teu ana lir cahaya katung biri. Hujan pulang samar sakur nuku melit tara ayam abadi. Iwati gusti yang widi, Iwal ti gusti yang widi, aya deui nu abadi. Pasini urang duaan, itu mungguh cek implengan. Pasini urang, pasini bumi jeung bulan. Basa kuring nunjuk bulan, giak naker salira ngarebut curug bari halon ngaharewos. Engkang kahade kileudeun, lambei salira pucuk kastuba. Antel kana curug kuring, antel kana hate kuring, antem naacining batin kuring. Duh, panineuna. Waktos harita, salira mah nunjuk bulan teh ku angkut. Gelis, tahade hileudeun, cek engkang ariwang. Salira kalah ka imut, kuring bet kakara eling angkut mah tara hileudeun. Duh, endah pisan panineun. Pasini urang, pasini bumi jeung bulan. Beki tebih, beki asih, beki manjangan kakangen. Dina kangen kapiraran. Dina kangen kapiraran. Dina ati tapi ati manteng salira kacita endah ngalangkangan. Kembang cinta asih teh abadi. Asih teh permata hati. Tali batin ngembat panjang antara hati jeung hati. Sok remen dipake lempang duaan kula lembutan. Mun pareng urang paanggang. Mungguh patebih teh perih. Mungguh papisah mah sesah. Kahoyong gumulung bae. Tapi pan ari bangbara aya mangsa kudu hiber. Lebar temen kembang asih diseseup teu eureun-eureun. Mun pareng urang pajauh nung tetep bulan masing antep. Kalangkang urang duaan teu ingkah-ingkah tidinya. Kedah melanghon cewang satungtung bulan teu oleh manteng di langit bening. Bongan batin ngaiteuing teu enteng mapaler hate. Ah. nunggu sapan nu asih deudeuh mimah harep mah rentas di jalan kembang asih sating kulami elis padahal nembe kamari basa urang anjang-anjangan handapeun bulan beungeut engkang susumputan na rambut salira nu panjang ngarumbay nembe kamari elis nembe kamari. Tapi naha ieu hate bet hoyong patepang bae. Tapi naha itu halimun teu weleh nyimbutan bae. Kembang diburu di rumrum sawang itu kawangi patapan tekalanglang rarawasan masa warsi rarausan masa warsi awar-awar sorahayam ciri parantos janari unyum putih kumarurung tengteun nasib diri harian untuk kadar misakeun anukeun asih kembang anggur di halangan ditundung ku induk peuting Kunggeus aya di pungkur. Indit hate mah muring ilit. Tepang teh geuning pamungkas du diri nulai. Salira aya nu ngiwat duriat dipaksa pegat. Guru miksa taya ras-rasan menggaskeun dahan harpan. Ari sugan hate anjeun emas inten. Ari sugan pasini lahir ti batin. Lambai salira kucuk kastuba. Lebar temen dianggo ngobral kacinta.